domaune rambang empang krokoti kodong gawe rusa yopo kale nono hang demenong anane ya untunge ngarumang sani nyawa siji duweni arti emong cacat saumure pengen duwe aji uripe topo nyawa kemantong kepungkus kodong tak kolong baca jati entong menang anteng ke korong sing mangan yo sing ngombe ngombe lembelas di Oh.